Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ulang dalam bedah buku Tafsir Sya'rawi yang dibawakan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar alumni Universitas Al-Azhar yang berada di Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Am takuluna inna Ibrahima wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man adhlamu mimman katama shahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ishaq, Ismail, Ya'kub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini mengungkapkan satu ungkapan bahwasannya Yahudi dan orang-orang Kristen mendakwahkan bahwa para nabi terdahulu seperti Musa, Isa adalah Yahudi dan Kristen. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab pernyataan mereka itu. Qul a antum a'lamu amillah? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui? Timbul di sini satu pertanyaan dan satu jawaban, yaitu sebab mereka tidak akan mampu menyatakan bahwa kami lebih tahu dari Allah. Jawabannya adalah, jika Allah melemparkan pertanyaan dalam Al-Quran, maka jawabannya adalah menguatkan apa yang dimaksudkan dari jawaban tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Bila kita merujuk dalam ayat-ayat sebelumnya, perdebatan yang ada di antara orang-orang non-muslim yang berada di sekitar kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyangkal. Lantas di sini dalam ayat yang kita bahas pada saat sekarang ini menyatakan bahwasannya mereka menyangkal Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub dan Asbat, mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat yang kita angkat ini akan kita dialogkan dengan beberapa ustaz alumnus Timur Tengah, Ustaz Dr. Zainal Arifin, Ustaz Dr. Perdana dan Ustaz Hanafi Ismet MA, Ustaz Farsolian Seregat. Iya, Ustaz Safiar, ini dari redaksi ayat ini ada satu hal yang menarik. Ketika orang-orang Yahudi mendakwakan dan mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'kub dan juga keturunannya, mereka itu mereka klaim sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya pernyataan mereka ini berangkat daripada habisnya sudah argumen mereka untuk mengatakan kebenaran diri mereka itu, begitu. Artinya pada saat mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim beserta anak cucunya itu adalah merupakan orang Yahudi dan Nasrani, dalam artian beragama, sama seperti yang mereka sembah, Allah Subhanahu wa taala sudah langsung menampiknya dengan mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada ayat ini kembali mereka mengulang bahwasanya Nabi Ibrahim beserta keturunannya adalah merupakan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan tujuan adalah bahwa mereka bangga dengan nasab mereka dan mereka berusaha untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tetap mendapatkan kemuliaan di atas permukaan bumi ini. Ini mungkin satu hal yang menarik di sini adalah bahwa sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat kita masih banyak di antara kita itu yang sangat-sangat membanggakan dengan keturunan kita. Akan tetapi ternyata perilaku kita, sikap dan perbuatan kita itu tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh para orang tua kita dan kakek-kakek kita. Ini kan merupakan satu kesalahan yang fatal begitu. Pada saat kita bangga dengan orang tua kita misalnya sebagai orang kaya, seharusnya kita kan mengaca kepada diri kita, siapa kita sebenarnya? Apakah kita dapat memiliki kekayaan sebagaimana yang dimiliki oleh kedua orang tua kita? Jadi mungkin ada satu pepatah Arab yang mengatakan, saya lupa bagaimana. Ya, laisal fata mayaqulu ka kana abi walakinnal fata mayaqulu ha anaza. Ya, bukanlah yang dikatakan seorang pemuda sejati itu yang mengatakan karena ayahku, karena kakekku, karena pamanku dan sebagainya, tapi seorang pemuda sejati yang siap menyongsong masa depannya adalah pemuda yang mengatakan inilah aku dengan diriku. Atau mungkin kalau bahasa sekarang, jadilah diri kamu sendiri, extra mile, you are you, katanya seperti sekarang ini. Iya, jadi saya pun menambahkan ini masalah nasab dan keturunan, begitulah disebutkan Salman Ahlul Bait, katanya Nabi Muhammad bersabda, Salman itu merupakan keturunanku. Padahal Salman itu adalah seorang Farsi, penyembah matahari, dan tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan Salman min Ahlul Bait. Salman adalah Salman Al-Farisi, adalah dari Ahlul Bait. Jadi sekarang ini banyak juga habaib yang mengaku keturunan Nabi, tapi tingkah lakunya tidak seperti Nabi gitu. Nah, itu yang musibah. Seharusnya sebagai Ahlul Bait yang memiliki turunan darah, harusnya perilakunya lebih baik daripada yang tidak memiliki keturunan darah. Dan Nabi Muhammad sendiri sudah menyatakan di awal-awal, siapa yang seiman denganku itulah keturunanku. Makanya disebutkan dalam sejarah antara Allah dan Nabi Nuh berkata, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Jadi pada waktu itu Nabi Nuh berkata, wahai Allah, kan janji sudah tadi selamatkan keluargaku, kenapa kok anakku enggak kamu selamatkan? Kenapa istriku enggak kamu selamatkan? Maka Allah mengatakan, innahu laisa min ahlika. Anak dan istrimu itu, walaupun sedarah dan istrimu adalah hubungan yang paling dekat denganmu tidur seranjang, tapi dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik, sedangkan kamu berbuat baik. Nah, jadi di sini disebutkan, makanya pada ayat terakhir ini, wa bighafilin amma ta'malun. Jadi konteks dari ayat 140 ini mengatakan amal perbuatan kitalah yang menyamakan kita dengan para nabi, bukan nasab dan keturunan. Kita melihat di sini Ustaz, jelas sekali. Tapi saya menyorotin dari segi sosial ini Ustaz, ayat-ayat yang kita angkat kali ini, di mana kalau kita melihat pada awalnya agama samawi itu kan sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Apakah mungkin gitu yang ada perbedaan pada saat sekarang ini gitu, melalui forum-forum yang ada, forum lintas agama dan sebagainya, menyatukan satu visi bahwasannya Tuhan kita itu Allah gitu. Apakah ini memungkinkan luang ini, mungkin dapat yang kita bahkan kan? Iya. Jadi sebenarnya yang diinginkan dari FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, paling tidak mengurangi keberadaan ateis di muka bumi ini. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya kata Muhammad Ghazali, sebenarnya peran yang dilakukan tokoh agamawan itu sangat besar untuk memberantas ateisme yang berkedok di balik muka materialisme, menyembah dunia, menyembah materi. Itu sebenarnya yang harus dipupus habis. Karena itu tidak saja terjadi pada ateis murni, tapi juga terjadi pada penganut agama yang berpaham materialis. Jadi sebenarnya itulah yang perlu diarahkan di samping bagaimana penegakan moral di muka bumi ini. Masalah untuk menyatukan mereka menjadi satu agama, saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Iya. Ya, atau mungkin saya tambahkan sedikit bahwa forum-forum dialog, diskusi yang diadakan itu pada dasarnya untuk menampilkan persepsi dan gambaran tentang agama masing-masing begitu. Sebenarnya tujuan kita tidak tidak mengharapkan bahwasanya pada satu saat nanti akan ada satu agama baru yang muncul dari berbagai forum-forum dialog ini, bukan seperti itu bahasanya. Tapi kalau kita berbicara tentang Islam yang mengajarkan, memerintahkan, berdakwah, itu tujuan sebenarnya utama adalah untuk menyampaikan kebenaran di dalam dalam kehidupan masyarakat itu, bukan bukan untuk memaksakan orang-orang untuk mengikuti ajaran itu. Kenapa? Karena memang hidayah Allah Subhanahu wa taala itu Allah lah yang punya hak di situ untuk menentukannya. Kita hanya sebagai penyampai saja, seperti itu. Jelas kita dapat menerapkan ayat ini bahwasannya apapun rasnya, apapun etnisnya ya, Ustaz ya. Yang jelas pada dasarnya yang dilihat Allah Subhanahu wa taala itu keimanannya. Kita tidak melihat sebelumnya. Dulu Ustaz Jainal ini doktor, Ustaz Kabir gitu ya, darah Ustaz biru. Besar, darah biru. Sekarang ini darahnya coklat. Jelas beda gitu kan. Dulu Ustaz Hanafi gitu kan, dengan gagah pamornya. Sekarang yang melanjutkannya Hanafi yang lain gitu kan. Hasan Hanafi juga namanya, Hanafi. Dan yang sebagainya. Yang jelas dalam ayat ini dapat kita simpulkan, para pendengar RRI rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Pada dasarnya esensi mereka diutus adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata bahwasannya petunjuk yang dibawa mereka itu sama, tidak ada perbedaannya. Nah, hanya saja syariah yang mereka ajarkan kepada kaum-kaum yang sebelum kita. Kemudian terjadinya perbedaan itu disebabkan perbuatan manusia yang menyelewengkan ajaran kitab suci tersebut. Akibat apa? Mengikuti hawa nafsu. Pada dasarnya orang-orang sebelum kita, mereka itu menginginkan dakwah dalam Islam itu laisa bil fulus ya Sat, eh. Tanpa uang. Tapi sekarang ini lebih mendominan, karena kita itu berdakwah mengharapkan sesuatu, mengikuti hawa nafsu, sehingga kita mengharapkan fulus gitu ya. Dengan kata singkat, tidak ada nilai yang plus sama sekali dalam masalah keturunan dan sebelumnya. Yang dilihat di sini adalah perbuatan dan amal soleh untuk meningkatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RR rahimakumullah, mungkin kajian kita padakan pada hari ini. Saya Muhammad Syafiar ditemani dengan Ustadz Dr. Zainal Arifin, Ustadz Dr. Perdana, dan Ustadz Haji Hanafi Ismet MA, dan Ustadz Persolan MA. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Moga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.